Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang kedua. Sudah belum? Dan pada adab yang pertama, dari adab seorang talib dalam durusnya, nah, yang disebutkan pertama kali yaitu hendaknya dia mengedepankan yang paling penting dari yang penting, dengan mengedepankan dari sisi hafalan, tentunya hafalan Al-Quran, dan dari sisi pemahaman, tentunya pemahaman akidah yang benar. Kemudian menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca berikutnya, siapa yang bertugas baca? Iqra. Bila تعتم فإن كان سيفه لا يسد لقرائه وسرعه على غيره معه فلا بأس بذلك وإلا رعى قلب سيفه إن كان قلبه مطعما لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه Nah, kita ulangi. Setelah kemarin afanifillah, kita baca bimbingan dari Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, bahwasanya seseorang jangan hanya bersandar kepada kitab-kitab di awal dia menuntut ilmu, akan tapi hendaknya dia menyadarkan diri dalam memahami suatu hadis berdasarkan penjelasan guru. Karena dengan membaca sendiri afanifillah, terkadang banyak sekali hal-hal yang apa? Yang keliru. Baik keliru dalam membaca ataupun karena keliru cetakan. Kitabnya memang keliru dalam mencetak. Dan ini penting. Seorang ketika sudah punya kemampuan, dia akan paham, oh ini salah. Tapi kalau belum memenuhi kemampuan, dia akan ragu-ragu sebenarnya salah atau tidak salah pun. Tapi kalau sudah memiliki malakah, memiliki kemampuan, karena sudah membaca banyak dan sudah belajar dari apa guru-guru yang mumpuni, dia akan paham, oh ini salah cetak. Jelas ini salah cetak, tidak mungkin ini benar. Misalnya. Nah, dan pada zaman sekarang banyak, apalagi cetakan-cetakan Mesir, khanifillah, pada beberapa cetakan. Nah, ini banyak sekali kesalahan. Nah, banyak sekali kesalahan-kesalahannya, cetakan-cetakan yang murah tentunya. Karena ya bisnis, sehingga tidak memperhatikan apa, tidak memperhatikan kebagusan naskah. Seperti biasanya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir cetakan Taib Maktabah Ats-Tsaqafiyah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan cetaknya. Nah, dan seterusnya. Terkadang kita ketika membaca di majelis, masya Allah, perbedaannya banyak dengan naskah yang tidak menjadi acuan. Nah, yang seperti ini berbahaya kalau kita tidak menjadikan apa landasan kita pada kita. Makanya butuh kita membacakan atau meminta dibacakan syarah kepada apa mereka-mereka yang memiliki pengetahuan. Kemudian beliau mengatakan fa in kana syaikhuhu la yajidu min qira'atihi wa syarhihi 'ala ghairihi ma'ahu fala ba'sa bidzalik. Kemudian apabila syekhnya tidak mendapati keberatan hati dari apa si talib ini membacakan, ya membaca kepada orang lain, dan apa meminta penjelasan kepada orang lain bersamaan dia tetap berguru kepada syekhnya, maka tidak mengapa. Nah, ini kapan? Apabila syekhnya tidak mendapati keberatan. Jauh kan? Nah, saya tidak mendapati keberatan. La yajidu di sini maksudnya apa? Tidak mendapati nah sesuatu di hati, di hati syekh. Tidak ada keberatan di hati syekh. Nah, tidak apa kamu mengambil saran dari fulan dan membaca kepada fulan. Tidak mengapa. Wa illa ra'a qalba syekhihi in kana arjahum naf'a. Jika tidak, yaitu jika tidak demikian keadaannya, di mana syekh ada rasa keberatan atau tidak suka ketika dia mengambil kepada orang-orang tertentu atau mengambil syarah dari orang-orang tertentu. Ra'a qalba syekhih, hendaknya dia menjaga hati syekhnya, jaga perasaan. Nah, in kana arjahum naf'a, apabila nah hal itu merupakan perkara yang paling nanti harapkan kemanfaatannya. Yaitu syekh ini yang paling, memang dia paling paling diharapkan kemanfaatannya dari yang lainnya. Baik. Kenapa? Li'anna dhalika anfa'lah. Li'anna dhalika anfa'lah. Dikarenakan yang demikian itu lebih bermanfaat bagi dirinya. Wa ajma'u li qalbihi alaih, dan lebih apa? Lebih menjadikan hatinya itu terkumpul. Tidak apa? Hatinya terserai-berai. Hatinya terserai-berai sehingga tidak bisa konsentrasi. Apalagi kalau apa? Kalau syekhnya atau gurunya ada perasaan kesal dengan ulah dia. Nah, dan ini penting ya fanifillah. Makanya nah, kalimat dari Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, wa illa ra'a qalba syekhihi in kana arjahu lafa, ini penting. Seorang talib hendaknya apa? Memiliki perasaan yang peka. Perasaan yang peka. Kemudian beliau mengatakan, wal ya'khud minal hifdi wa syarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu min ghairi iktharin yumil wala taksirin yukhillu bijawdatit tahsil. Dan kalimat terakhir ini juga kalimat yang perlu sekali diperhatikan setiap talibul ilm. Jangan sampai seorang talib hanya mengandalkan semangat tanpa melihat kemampuan. Dan lain, jangan sampai dia kemampuannya pas-pasan tapi semangatnya nah ingin menghafal, saya ingin menghafal, saya Bukhari Muslim, menghafal Arba'in Nawawi aja setahun tidak selesai. Nah bagaimana? Boleh semangat tinggi tapi harus melihat apa? Melihat kemampuan. Sehingga akhirnya tidak bingung, tidak stres, tidak membebani diri dengan hal yang tidak dia mampu. Makanya dikatakan oleh beliau, wal ya'khud minal hifdi wa syarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu. Hendaknya dia mengambil dari hafalan dan syarah yang dia mungkinkan dan dia mampu. Ma yutiquhu halu, yang keadaan dia mampu. Misalnya dia melihat kondisinya masih apa? Umur masih bisalah untuk mengejar selesai Al-Qur'an. Bisa menghafal Riyadhus Shalihin kah atau Bulughul Maram kah? Atau Sahih Muslim kah, atau Sahih Bukhari kah, dan seterusnya. Naam. Taib. Mayutikuhu hal. Dan diantara hal yang penting sekali apa ni bila? Naam. Pembuka dari itu semua sekali lagi adalah hifdzul Quran. Naam. Antum akan mendapati kemudahan pada ilmu-ilmu yang lain setelah antum menyelesaikan Al-Quran bi'idznillahi azza wa jalla. Nah, itu akan terasa sekali. Karena Al-Quran nah, ibarat pintu, pintu untuk ilmu-ilmu yang lain nah, dan untuk hafalan-hafalan yang lain. Maka jangan seseorang nah, dari sisi hifdzul Quran Saya menghafal Al-Quran, dia berlambat-lambat. Jangan. Jadikan sisa-sisa waktu kita, nah, pada setiap apa yang tersisa, ada jam kosong, waktukan untuk Al-Quran, gunakan untuk Al-Quran. Tapi selesai daras, nah, mengambil istirahat sebentar, Al-Quran. Jangan sia-siakan untuk yang lain. Untuk mengejar apa? Mengejar hari-hari kita ini. Karena apa? Sebagian kalian apa? Belum mendapatkan apa? Yang dasar ini. Ini dasar apa? Al-Quran itu dasar sekali. Yang menjadi landasan utama. Dan biidznillah kalau sudah itu selesai, Al-Quran selesai, alhamdulillah, antum akan dapati banyak sekali kemudahan-kemudahan yang apa? Yang didapat biidznillah yang semacam. Kemudahan dalam memahami lughah Arabiyah, kemudahan dalam menghafal hadis, kemudahan dalam memahami yang lain. Nah, karena barakah Al-Quran itu juga karena apa? Karena kita sudah terbiasa menghafal. Nah, lisan kita menjadi ringan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Arabiyah. Tapi kalau lisan kita terhadap Al-Quran masih kaku, nah ini untuk yang lain juga kaku. Maka penting ini. Nah, maka ditempatkan pertama kali oleh Imam Ibnu Jamal qanifillah untuk apa? Faliyabda fi kitabillahil aziz. Maka yang masih jalan di tempat qanifillah segera berpindah. Berpindah tempat, jalan. Tapi yang kemarin berjalan ya berlari. Jangan apa? Jangan diam berkokok di situ saja. Tahu maknanya, jangan diam di situ saja. Baik, harus. Nah, seorang talib mengoreksi, saya sudah berapa bulan ini? Nah, berapa bulan tidak nambah? Berapa bulan setorannya? Nah, kira-kira yang lancar berapa? Yang belum lancar berapa? Itu nambah, pagi nambah. Yang lainnya untuk apa? Menguatkan. Kalau memang target belum selesai, malam harus dikorbankan. Malam korbankan sampai mencapai apa target kita. Nah, mencapai target kita. Cuma alhamdulillah biasanya karena hafalannya sedikit jadi merasa waktunya luas. Itu masalahnya. Ketika seorang, saya hafalannya sedikit saja, sehingga apa cepat selesai, merojaannya cepat selesai. Nah, yang hafalannya masih sedikit selesai sekali setiap hari bisa muter satu juz, dua juz. Nah, berarti apa? Nambah terus. Nambah. Nah, dengan murojaah yang terus-menerus juga menambah. Baik. Untuk bisa naik ke tahapan berikutnya. Maka orang tua juga yang memiliki anak-anak, apalagi yang belum balig, hendaknya digenjot dari sisi ini. Jangan dibiarkan hari-harinya banyak untuk bermain kesana kemari. Bermain diatur, tapi murojaah dan menghafal Al-Quran ini apa hendaknya diprioritaskan. Min ghairi ikhsanin mumil, tanpa dia memperbanyak yang apa menjadikan dia menjadi jemu. Karena kalau banyak kadang jemu apa. Nah, sekarang semangat baru dapat nasihat, semangat akhirnya apa saya ngapal 3 lembar. Semangat pas semangat akan terasa ya panitia menghafal cepat. Besoknya 3 lembar bisa sekarang, besok sudah bosan. Ambil kadar yang kita bisa istiqomah. Tapi terus. Bagusnya seperti itu, apabila jangan cepat, nanti besok berhenti lama. Ini tidak akan, tidak bagus. Tapi berkesinambungan terus. Juga wala taksirin yukhil bijau dari tahsil. Jangan dia kemudian sedikit. Sedikit hafalannya yang ini akan akan mencacati kebagusan dalam menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena seorang belajar butuh tahsil, belajar butuh ada hasilnya. Dan hasil kita bukan ijazah, bukan apa? Bukan syahadah, bukan rapot, bukan. Hasil kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tertanam di dada kita. Yang terwujud dalam amalan kita, itu inti. Dan yang akan kita bawa mati. Kalau cuma hasilnya di kitab misalnya atau di rapot, tapi setelah itu sudah terlupakan, tidak kebawa mati itu. Padahal seseorang telah akan dibangkitkan bersama dengan ilmunya. Masing-masing kita dibangkitkan dengan ilmunya, sehingga kita ikhwanillah mendatangi majelis ilmu bukan sekedar datang berusaha untuk apa. Ilmu itu juga ada pada dada kita, sehingga kita nanti bangkit dari kubur-kubur kita masuk dalam mereka-mereka yang membawa ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, jadi di kalimat terakhir Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala bimbingan untuk kita mengambil bagian dari hafalan. Nah, hafalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan biiznillah azza wa jalla, kalau seorang memiliki semangat, nah kemudian niatan yang bagus, Al-Quran adalah perkara yang dimudahkan. Perkara yang dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Yang memudahkan bukan apa dokter, bukan profesor, bukan apa teori, bukan. Tapi yang memudahkan Allah Subhanahu wa taala. "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir." Kemudian, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau yang memudahkan Allah, berarti apa? Perbagus hubungan kita dengan Allah. Ingin kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, kemudian kita berbuat kurang ajar, berbuat melanggar, berbuat apa? Hal-hal yang diharamkan, main HP dan ini dan itu, game dan yang lainnya, bagaimana? Makanya dulu para salaf fanifillah betul-betul mengambil pelajaran dari sini. Untuk seorang mendapatkan kemudahan menghafal Al-Quran, menjaga dengan menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat, banyak bertobat. Karena sekarang yang menjadi patokan bukan kamu hafal berapa, saya 20 juz. Saya sudah selesai, tapi ada enggak yang betul-betul tersimpan di dada? Karena sungguh alhamdulillah kita tidak membutuhkan hal-hal yang hanya tertulis belaka, tertulis dalam ijazah, dalam apa syahadah, tidak. Tapi kenyataan yang ada di dada-dada kita itulah ilmu fis sudur, ilmu itu di dada-dada. Walisa fis sutur, bukan pada baris-baris tulisan. Baik. Maka tahsil penting kepada kita. Dan tahsil yang jayyid, tahsil yaitu hasil yang bagus. Maka ini yang hendaknya terpikir, terpatri pada diri setiap talib. Setiap talib untuk bisa apa? Menghasilkan ilmu. Dan di antara hasil yang sangat nyata adalah hafalan Al-Quran di awalnya. Itu hasil yang sangat terasa. Hasilnya sangat terasa itu. Maka berbagus sisi ini. Manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk meraih hal tersebut. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayyafiqan alimayuhidduhum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi wabarakatuh.